Yuk, pas aja. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11. Sudah, aku lagi. Ayo, no, Cino. Bos mungkin pasalnya duit sampai. Nek tulang, nanti kemarin ibu mati yang biasa kayak tak kabel gizi kundul-kundul kayak gitu. Yuk. Ya yuk. Thank you. Selamat menikah teman, sapalah sang mentari di ufuk baru. Kepal keras tangan, kini kau telah punya pendamping selamat.